Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala haitsu jama'ana fi hadzal majlisil mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada Bapak Ustaz Hashim dha'afallahu jami'a hasanatih, juga Ustaz Indra Al-Hafiz yang Masya Allah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat sucinya, segenap pengurus Masjid Al-Halim Tanjung Barangan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adik-adikku yang saya cintai, serta para pendengar radioku, para pemirsa yang menyaksikan acara ini secara streaming. Insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita berkumpul di masjid ini untuk memperingati hari tahun baru Islam Hijriah atau hari besar Islam Hijriah. Maka sekarang kita sudah memasuki namanya tahun baru Islam Muharram berapa Pak? 1440 Hijriah. Jangan sampai lupa lagi atau jangan sampai kebolak-balik. Kenapa malu kita Pak? Kita umat Islam tapi kita tidak hafal, tidak tahu, bahkan ada yang tidak kenal kalau kita ini punya tanggal sendiri. Makanya dalam momen kali ini kita harus sadar bahwasanya kita punya tanggal sendiri, kita punya tahun sendiri. Kenapa sih harus ada tahun Islam? Kenapa harus ada tahun Hijriah? Kenapa harus ada bulan Muharram, Safar dan sebagainya? Kenapa? Ternyata zaman dulu para sahabat Nabi itu, zaman dulu ini, para sahabat Nabi itu sudah tidak senang ikut gaya orang-orang yang di luar Islam. Mereka enggak mau. Oh maaf ya, maaf. Saya hanya bercerita tentang sejarah saja. Oh orang Cina punya tanggalnya sendiri. Ya. Oh orang Nasrani punya tanggalnya sendiri. Namanya Masehi. Tahun baru Masehi ini dari Romawi. Oh apa namanya? Dulu bangsa Maya. Bangsa Maya itu punya kalender sendiri. Bahkan suku-suku yang lain. Suku Jawa ada kalendernya. Pahing, Kliwon, dan lain sebagainya. Ya kan? Kenapa, kata para sahabat, kita umat Islam gak ada tanggal. Jangan sampai kalah sama umat lain. Orang Yahudi juga ada tanggal. Orang Nasrani ada kalender sendiri. Kita umat Islam harus punya juga. Maka bermusyawarahlah para sahabat tersebut. Zaman itu terjadi pada saat kepemerintahan atau di bawah khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dikumpulkanlah sahabat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ada Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, ada sahabat Utsman bin Affan, ada anaknya sendiri Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang berkumpul. Ini bagaimana nih? Apakah kita sepakat nih? Kita akan mengadakan tahun baru Islam. Oh, sepakat. Kita harus punya ini, tanggal Islam sendiri. Kita harus punya syiar sendiri. Sepakatlah semua. Akhirnya ketika sepakat, mereka menentukan kira-kira ini tahun baru Islam ini dimulai dari kapan ini. ada sahabat, ini lagi musyawarah ini, ya. Ada yang bilang lebih baik dimulai dari tahun gajah. Tahu tahun gajah? Tahun gajah itu ketika Abraha sama gerombolannya, pasukan gajah itu berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Ada sahabat, ini lagi berbeda pendapat. Ada sahabat, enggak usah tahun gajah. Lebih baik dimulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi lahir, itulah dimulai tahun satu Islam. Oh, sahabat yang lain enggak setuju. Kenapa? Karena ini ada yang mengatakan Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang bilang 10 Rabiul Awal, ada yang bilang 7 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu lahir di luar bulan Rabiul Awal. Itu walaupun pendapat yang dikukuhkan yang paling kuat adalah Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Enggak sepakat sahabat. Lalu bagaimana ini? Akhirnya mereka sepakat bahwasanya tahun baru Islam dimulai saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, kita mulai ketika Nabi hijrah saja. Kenapa? Karena kalau Nabi hijrah ini enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan. Jadi zaman dulu itu, Pak, para sahabat itu ada berbeda pendapat itu jangankan dari sekarang. Zaman dulu itu sudah ada. Ada sahabat berbeda pendapat. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj dengan matanya, dengan hati, mata hati dan mata kepalanya langsung. Tapi menurut Sayyidatuna Aisyah, enggak. Nabi melihat Allah dengan mata hatinya saja. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, yang Isra Mi'raj itu, yang naik ke langit itu, Mi'raj itu rohnya Nabi. Sebagian sahabat yang lain, enggak. Yang naik ke langit, roh dan jasadnya Nabi SAW. Jadi zaman Nabi itu, perbedaan pendapat itu sudah ada. Tapi lihat, apa mereka saling bermusuhan? Apa mereka saling tengkar? Apa mereka saling menjelek-jelekkan? Tak pernah, Pak. Apa pernah? Oh, apa itu? Pendapatnya enggak bagus, dijelekkan. Tak ada. Coba zaman sekarang. Itu gimana hasil rapat DKM Masjid Hal itu? Apa dia itu? Langsung beda pendapat, langsung dimusuhin. Jangan dekat-dekat dia tuh, dia enggak bagus orangnya. Kenapa? Kemarin yang bikin heboh, yang bikin rusuh mesti itu dia lah itu. Itu sekarang. Padahal masalah sepele. Kecuali masalah akidah, masalah ibadah, masalah sepele. Ini kira-kira kotak apa namanya? Kotak amal masjid ini gede apa kecil ya? Yang A bilang gede, yang ini bilang kecil. Ribut akhirnya masjid. Gara-gara ukuran kotak amal. Zaman sekarang. Orang dulu enggak. Lihat. Ada Imam Abu Hanifah. Berdebat dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik satu zaman. Berdebat, Pak. Saking debatnya, selesai berdebat, datang Imam Abu Lais As-Sa'di. Imam Abu Lais ini salah satu pendiri mazhab juga. Yang kita tahu, mazhab itu empat. Mazhab Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal mazhab Hanafi, kebanyakan di India sana. Ada mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik kebanyakan dipakai di Eropa sama beberapa negara di Afrika. Mazhab kita Imam Syafi'i banyak di Timur Tengah sama Asia Tenggara. Ada mazhab Hambali kebanyakan di Rusia dan di Amerika. Sebenarnya banyak mazhab yang lain. Ada mazhab tadi itu, Abu Lais As-Sa'di. Bahkan kata ulama, mazhab Abu Lais ini lebih alim. Beliau ini lebih pintar, lebih alim daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Lebih pintar. Itu. Lalu ketika selesai berdebat, didatangi sama Imam Abu Lais. Yang didatangi pertama kali Imam Malik. Ya Malik, ya. Kenapa kau tadi berdebat dengan Ibu Abu Hanifah? Aku lihat kau keringat dingin. Bercucuran keringat dari otakmu, dari kepalamu. Apa jawab Imam Malik? Aku enggak pernah bertemu dengan orang, melihat dengan orang yang lebih cepat akalnya, lebih cepat rasio apa namanya menjawab akalnya melebihi daripada Imam Abu Hanifah. Sudah belum? Sudah begini. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti pertemuan berikutnya nanti dibagiinnya pas selesai acara aja. Kalau bulan kemarin kan bagus tuh selesai. Kenapa? Karena nanti ganggu konsentrasi saya. Nah, nanti kalau saya enggak konsentrasi buyar nanti. Bingung nanti ya. Saya lagi asik-asik ngomong nanti ngeliat ini ngobrol akhirnya buyar. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan anu enaknya nanti atau sebelum acara, sebelum saya datang boleh dibagikan. Atau nanti ada acara break setelah itu. Jadi enak gitu loh. Jadi pas setengah jam selesai. Nah, nanti kalau anu nanti. Tadi kemana ya? Nah, kan gak enak jadinya. Tadi sampai mana ya? Gak enak jadinya gitu loh. Nah, tadi sampai mana tadi? Lupa saya. Ah, ketika Imam Abu Lais ini datang ke Imam Malik. Ya Malik, kenapa aku tadi lihat kamu berdebat sama Imam Abu Hanifah. Aku lihat kau berkeringat dingin. Dingin, bercucuran. Apa kata jawaban Imam Malik? Aku enggak pernah bertemu orang yang lebih cerdas akalnya melebihi Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah ini ahlur ra'i, ahli akal, ahli rasionalis orangnya. Makanya pendapat rata-rata pendapat Imam Abu Hanifah itu kebanyakan masuk akal semua. Beda sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pakai kias, kalau Imam Abu Hanifah pakai istihsan namanya. Karena beliau pakai akal. Contoh, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, wanita haid enggak boleh baca Quran, enggak boleh. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Karena apa? Istihsan. Kenapa? Akalnya kesian perempuan haid enggak boleh baca Quran. Pakai akal beliau itu. Jadi Imam Malik itu enggak pernah menemukan orang yang lebih cerdas akalnya daripada Imam Abu Hanifah. Datang lagi Imam Abu Lais kepada Imam Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, ya kenapa? Tadi aku lihat kau debat sama Imam Malik. Aku lihat kamu itu gemeter. Gagap-gagap gitu. Padahal kau orang alim. Pendiri madhab ini. Di atasnya profesor dokter lagi. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Aku enggak pernah melihat orang yang lebih cepat hafalannya daripada Imam Malik. Begitu ngomong ini, langsung keluar hafalan. Begitu ngomong ini, langsung keluar hafalan. Ribuan hadis. Buktinya apa? Beliau orang yang pertama kali mengarang kitab hadis. Nama kitabnya Al-Muwatta. Gitu. Kata ulama, kalau ada ibu-ibu hamil, susah melahirkan, ambil kitab Muwatta, taruhkan di atas perutnya, insya Allah lancar persalinannya. Dari mana saya bisa mendapatkan kitab itu Pak Ustaz? Belilah di toko. Tanya, Pak, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Beliau begitu cerdas hafalannya. Ribuan hadis dihafalkan. Kita zaman sekarang hafal dua hadis ya. Kullu bid'atin dhalalah sama innamal a'malu binniat. Udah selesai. Sepotong-sepotong aja. Itu pun kalau ada laptopnya. Itu pun kalau laptopnya ada listriknya. Kalau mati lampu, hilanglah hadisnya. Itu pun hafal sanad lupa matan, hafal matan lupa sanad. Zaman sekarang. Orang-orang dulu tuh makin menguatkan, makin menghormati. Padahal sambil berdebat ini. Kita, RT ini sama RT ini berdebat. Gimana mau akur? Imam Syafi'i itu, beliau kalau baca Quran. Ini tanya Pak Ustaz Indra. Kalau baca Quran, itu kan buka dua lembar ini. Kalau mau baca kanan, kirinya ditutup. Kalau membaca kiri, kanannya ditutup. Kenapa? Beliau saking cerdas ya, melihat sekali langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Beliau enggak mau apa namanya merusak hafalannya. Beliau setiap hari dari masjid ke rumah, rumah ke masjid, kalau mau ke masjid, telinganya disumbat. Kenapa? Karena kalau beliau buka, semua omongan masyarakat hafal semua. Kita bolak-balik pengajian yang hafal tiga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Habis itu tadi siapa Habib Ali ceramah enggak tahu, pokoknya dapat nasi selesai sudah. Itu kita, Pak. Lalu kita sok-sokan jadi ustaz. Dah zaman-zaman dulu. Jadi perbedaan itu sudah ada. Cuman orang-orang dulu menyikapi perbedaan itu hebat. Berdebat di tempat, ketika keluar mereka saling rangkulan. Saling menjaga ukhuwah persaudaraan. Kalau kita berdebat di tempat, begitu keluar lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, maka ketika sahabat berdebat, mereka pun sepakat bahwasanya tahun baru Islam namanya dimulai dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka dinamakan tahun baru Hijriah, itu tahun 1 Hijriah. Nabi hijrah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang tahun 1440 Hijriah. Berarti sudah 1440 tahun yang lalu atau kurang lebih 14 abad yang lalu, Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Timbul lagi perdebatan. Ini kira-kira itu sejarah awalnya bulan hijrah itu gitu, Pak. Jangan sampai kita enggak tahu, malu kita. Orang Islam enggak tahu sejarah bulan hijriah. Nah, sekarang timbul lagi perdebatan. Ini kira-kira mulainya bulan berapa ini? Kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dari zaman jahiliyah sudah ada namanya. Nah, ini kira-kira tahun barunya ini dimulai bulan berapa? Apa enggak bulan Rabiul Awal? Bulan Maulid, kan Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Apa bulan itu aja nih? Jadi 1 Rabiul Awal tahun baru Islam. Atau dimulai bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan bulannya mulia. Jadi 1 Ramadan sekaligus tahun baru Islam. Atau bulan Rajab. Jadi 1 Rajab tahun baru Islam. Kapan ini? Timbullah perdebatan. Dobat ini enggak, ini mulai bulan ini aja ini. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab berbicara. Begini saja. Kita ini musyawarah, kebetulan musyawarahnya lepas lebaran. Selepas Idul Fitri, halal bihalal. Jadi bagaimana? Sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini di Makkah ini akan datang orang dari segala penjuru dunia melaksanakan haji. Iya kan? Datang dari Indonesia, datang dari Eropa, datang dari Cina, datang dari Eropa. Mereka kumpul. Haji dimulai tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? Ada yang sudah haji di sini? Tanggal 8 Zul. Ya, 8 atau 9. 8 ihramnya, 9 wukuf di Arafah. Sampai tanggal hari Tasyrik. Terakhir hari Tasyrik. Selesai. Habis itu kan orang pulang ke negaranya masing-masing. Nah, saat Zulhijjah itu kita kasih tahu kepada masyarakat bahwasanya kita sudah memiliki tahun baru Islam. Maka enaknya kapan? Mereka pulang, dulu enggak ada HP. Dulu enggak, zaman sekarang enak. Begitu ada pengajian tinggal WhatsApp saja, Facebook, hadirilah pengajian di Masjid Alim Tanjung Barangan, datang. Dulu enggak ada. Sekarang enak, dari Pontianak Palembang 2 jam sampai. Dulu kan berminggu-minggu. Maka sahabat sepakat, habis Zulhijjah, habis bulan haji yaitu bulan Muharram, dimulai tahun baru Islam. Jadi tahun baru Hijriah, kenapa dimulai bulan Muharram? Karena saat itu, saat bulan Zulhijjah, habis Zulhijjah kan Muharram. Zulhijjah orang-orang berkumpul, maka saat itu sahabat menyerukan, menginfokan, mengasih tahu bahwasanya umat Islam sudah punya kalender Hijriah dan dimulai pada bulan Muharram. Makanya dimulai pada tanggal 1 Muharram adalah tahun baru Islam. Itu sejarah tahun Hijriah kita. Itu. Saya sangat sedih umat Islam. Jangankan sejarah Hijriah, bulan Hijriah enggak hafal. Bulan Hijriahnya enggak hafal. Pernah saya tes bapak-bapak ini. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini tidak seperti bapak-bapak yang saya ceritakan. Coba Pak, tes tanya bulan Hijriahnya. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, balik lagi ke Muharram. Rajab, Syaban, Ramadan, Syaban lagi. Rajab, Ramadan, Syawal, Syaban, Rajab, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir. Enggak selesai-selesai itu. Seperti orang baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Bolak-balik, enggak kapan akum dinukum waliyadin ini. Kenapa? Enggak hafal. Benar apa tidak ini? Yang saya ceritakan ini benar apa tidak? Terjadi apa tidak? Terjadi, Pak. Padahal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, habis itu apa? Habis Jumadil Akhir apa? Rajab. Habis itu? Yang jawab anak muda. Syaban, habis Syaban? Hafal semua. Ramadan, habis Ramadan? Hafal. Syawal, habis Syawal? Dzulhijjah. Dzulqa'dah, habis itu Dzulhijjah. Bahkan yang sangat sedihnya lagi, umat Islam kita ini lebih banyak hafal tahun Masehi daripada tahun Hijriyahnya. Buktinya apa? Coba tanya tanggal lahir. Ini anak-anak kecil ini, tanya tanggal lahirnya. Kamu lahirnya tanggal berapa? 16 Agustus 2001. Kenapa enggak 17 Agustus? Udah enggak tahan lagi dalam perut emak, panas sudah. Enggak ada AC-nya perut emak itu. Keluar akhirnya 16 Agustus. Kan kalau lahir 17 Agustus dapat bantuan pemerintah katanya, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Coba tanya, kamu buat Islam lahirnya tanggal berapa? Paling 1% aja yang tahu. Bukan 10%, 1%. Coba tanya, kamu lahir tanggal berapa? Hijriahnya. Rata-rata hafal 27 Januari, 14 Maret. Saya lahir tanggal 28 Oktober, Pak Ustadz. 22 Oktober. Kenapa? Biar saya disumpahin terus sama mak saya jadi pemuda. Kan 20 Oktober hari sumpah pemuda. Saya lahir 10 November, Pak Ustadz. Kenapa? Biar saya jadi pahlawan. Lah hijriahnya kamu lahir tanggal berapa? Nggak tahu, Pak Ustadz. Padahal, Pak, Bu, di dalam Islam, dan itu keseharian kita, 21 menit. Dalam keseharian kita, itu yang dihitung adalah hijriahnya. Bukan masehinya. Nih, kalau mau tahu. Buktinya ya. Selama ini kita tahu umur Nabi Muhammad berapa wafatnya? 63 tahun. Iya, Bu. Pernah dengar? Nabi wafat umur berapa? 63 tahun. Ya. Itu 63 tahun hijriahnya. Bukan masehinya. Kalau masehinya 61 tahun, Bu. Karena hijriah itu lebih tua 2 tahun. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya umur umat Nabi Muhammad itu kisaran 63 tahun. Kalau lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata 63 tahun. Jadi kalau bapak umurnya udah 61 tahun, sisa 2 tahun lagi. Enggak usah pantang, udah makan aja. Kalau udah 62 tahun 11 bulan, nah udah jalan-jalan udah. Tulis benar-benar wasiat itu. Oh, lebih Pak Ustaz, bonus dari Allah. Kalau umurnya sudah 50 tahun, nah masih 13 tahun lagi. Walaupun tidak menjamin. Ada umur 20 tahun, wassalam besoknya. Iya kan? Rata-rata. Rata. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Tapi 63 tahun itu hijriahnya. Masehinya 61 tahun. Jadi kalau bapak umurnya udah 61 tahun. Nah, udahlah. Siap-siap bawa sejadah, bawa tasbih, bentar lagi wassalam. Nah itu. Rata-rata. Itu hijriahnya, Pak. Lalu juga, nih yang penting ibu-ibu ini. Tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh dalam Islam, dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 3. Kalau mazhab Imam Malik 4. Mazhab yang lain akan ada yang 15, banyak. Paling simpel mazhab kita 3. Apa di antaranya? Laki-laki keluar mani. Laki-laki perempuan keluar maaf. Ini saya ngajarkan fikih. Laki perempuan keluar air mani. Ya. Perempuan keluar mani juga saya keluar. Perbedaannya apa? Enggak usah saya sebutkan di sini, banyak anak kecil. Lalu kedua, perempuan keluar haid. Ketiga, kalau laki dan perempuan tidak haid dan tidak keluar mani sampai umur 15 tahun, maka otomatis baligh dia walaupun tidak keluar. Ini yang dihitung hijriahnya, bukan masehinya. Tuh. Lalu apa? Minimal keluarnya haid atau air mani itu, apa bahasa halusnya? Sperma lah ya. Air sperma itu minimalnya keluarnya itu 9 tahun kurang 16 hari. Jadi misalkan si anak itu umurnya 8 tahun 11 bulan 14 hari. 16 hari lagi ulang tahun dia yang ke-9. 16 hari ulang tahun dia yang ke-9. Tiba-tiba hari ini dia keluar air mani. Atau hari ini dia keluar haid. 16 hari lagi dia 9 tahun. Apakah darah yang keluar dari vaginanya itu kita katakan haid? Haid. Berarti saat itu juga dia dikatakan baligh. Tapi ini hijriah, bukan masehi. Nah, ente tanyalah anaknya, ente ulang tahun yang ke-9 kapan hijriahnya? Enggak hafal. Tapi yang hafal, ditulisnya gede-gede. Anak saya yang satu lahir tanggal 17 Juni. Anak saya yang nomor 2 lahir tanggal 20 September. Hijriahnya kagak. Padahal hijriah menentukan umur baligh si anak tersebut. Saya ada ditanya itu sama ibu-ibu. Di YouTube ada. Pak Ustadz, iya. Gimana hukumnya anak yang umur 8 tahun atau 7 tahun keluar air mani, Pak Ustadz? Apakah dia dikatakan baligh? Baligh apa tidak? Tidak. Tidak, Pak. Karena apa? Di bawah 9 tahun, 9 tahun kurang 16 hari ya. Di bawah 9 tahun kurang 16 hari, di bawahnya, apabila keluar cairan atau darah daripada laki perempuan itu, tidak kita katakan haid. Tidak kita katakan baligh. Lah bagaimana kita mau mengetahui si anak itu baligh atau tidak kalau kita tidak tahu tanggal hijriahnya? Ya kan? Ah, yang tidak tahu. Wah, udahlah Pak Ustaz, anak saya baligh-nya umur 11 tahun. Iya, kalau kamu 11 tahun. Kalau kena orang lain, umur 8 tahun sekian bulan, tiba-tiba keluar darah. Ah, bagaimana mau menghitungnya? Akhirnya karena gak tahu, tanya Pak Ustaz gak bisa jawab, Pak Ustaz ini salahin. Nah itu. Lalu umur kita yang di batu nisan itu, tahu batu nisan? Tuh, kita kan masing-masing udah dijatahkan 2 batu nisan. Nanti kan ada namanya itu, Muhammad Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Itu harusnya yang ditulis hijriahnya. Karena di alam kubur malaikat tidak nanya, ente lahir tanggal berapa? Oh, saya lahir tanggal 17 September malaikat, tahun 1983. Oh, dipentung ya. Hijriahnya apa? Tidak tahu saya, orang tua saya itu. Ditanya itu mak hijriahnya, bukan masehinya. Tapi kita jangankan tanggal lahir, bulan aja tidak hafal. Sungguh sangat menyedihkannya umat Islam zaman sekarang. Apa namanya? Peringatan tahun baru 31 Desember 2018. Hadirilah alun-alun Kota Palembang ramai. Enggak tahu ngapain. Ente ngapain hadir enggak tahu Pak Ustaz ngabisin bensin aja. Keliling. Kesian bapak dia nyari duit. Anak dia ngabiskan bensin. Pulang motor remuk, rusak semua. Busi gosong, knalpot kotor. Kenapa itu tadi ngabisin malam tahun baru Masehi itu? Nunggu jam 12 malam. Ngapain jam 12 malam? Hidup kembang api. Tembak kembang api. Habis langit kena kembang api. Akhirnya langit ngamuk, besoknya langit balas. Diturunkannya hujan. 7 hari 7 malam banjir Jakarta itu. Syukur hujan apa namanya? Langit itu masih rintik-rintik. Kalau ditumpahkan, wassalam sudah. Tapi tahun baru hijriah sepi. Padahal tahun baru punya siapa? Umat Islam. Tapi umat Islamnya kemana? Tidak ada. Tidak ada. Tanggal 1 Muharram sepi. Beli korek, beli kembang api aja tidak ada. Jangankan beli kembang api. Baca doa selamat aja tidak ada. Baca doa akhir tahun tidak ada. Saya ada Pak Ustaz kemarin baca doa akhir tahun. Kapan? Pas ada Ustaz Abdul Somad aja itu. Kalau gak ada Ustaz Abdul Somad gak mungkin datang saya. Jadi kalau baca doa akhir tahun, kalau ada tabligh akbar, hadirilah pembacaan doa awal dan akhir tahun bersama Buya Yahya, bersama Ustaz Abdul Somad. Kalau gak ada event, gak mungkin baca itu. Itu pun cuma duduk doang. Amin, amin. Gitu. Yang lain baca dia amin. Padahal dianjurkan membaca doa awal dan akhir tahun. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan umat Islam memang tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Itu. Ya gimana mau cari tahu? Quran aja enggak berani sentuh. itu lihat Imam Syafi'i khatam Quran sehari 32 kali. Imam Abu Hanifah 64 kali. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar sekali sehari itu 320 kali khatam Quran. Macam mana tuh Pak Ustaz baca Quran? Orang hafal Quran. Jalan-jalan. Oh. Kan ada orang. Mana baca? Paling di WC tok enggak baca Quran. Selain itu baca orang hafal Quran. Ya wajar. Sehari berkali-kali khatam Al-Quran. Oh keberatan Pak Ustaz. Habib Abdurrahman Segap. Satu hari 8 kali khatam Quran. Paling ringan dah itu. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Bisa? Tidak bisa. Saya aja tidak bisa. Lalu bagaimana? 3 hari sekali khatam Quran. Berarti 1 hari 10 juz. Itu kita. Itu orang-orang soleh zaman now. Ya, 3 hari sekali atau sebulan sekali khatam Quran. Masih mending lah. Sebulan sekali khatam Quran. Itu kalau bulannya 30 hari. Kalau 31 hari, hari ke-31 libur dulu. Kalau bulan Februari tidak khatam. Karena Februari 27 tok. Jadi sampai 27 juz saja. Kebanyakan umat Islam bagaimana? Khatam Qur'annya bulan Ramadan. Itu pun kalau Ramadannya 30 hari. Kalau 29 hari, sampailah juz 29. Habis itu, sadaqallahul azim. Itu pun lihat dulu masjidnya. Kalau masjidnya ada AC, ada ST, ada kue, ya tahanlah satu malam satu juz. Kalau enggak ada AC, ada kipas, tapi ada kue, ada AC, 7 lembar lah, berkurang sudah. Ada kipas, enggak ada kue, cuma ada es, 5 lembar. Enggak ada es, enggak ada kue, 3 lembar. Enggak ada kue, enggak ada es, enggak ada kipas, wassalam lah. Buktinya apa? Tuh, lihat tarawih. Malam pertama ramai. Malam kedua gulung 2 karpet. Iya apa tidak? Malam ketiga gulung 3 karpet. Paling ramai kembali nuzulul Quran sama besok mau lebaran. Itu. Jadi umat Islam ini ghiroh, semangatnya untuk mengenal siarnya sendiri itu tidak ada. Na'udzubillah min. Kata ulama, mereka ini adalah orang yang dungu. Bahasa halusnya itu dungu. Tahu dungu enggak, Bu? Dungu. Kok bisa dikatakan dungu? Ini saya kasih contoh sederhana. Ini terakhir dah. Ya. Contoh sederhananya begini. Ada orang. Saya. Saya punya anak. Laki-laki. Ustadz Indra punya anak. Laki-laki juga. Saya. Anak saya ulang tahun. Anak Ustadz Indra ulang tahun. Anak Ustadz Indra ulang tahun. Saya kasih hadiah. Anak saya ulang tahun. Saya buang. Anak Ustadz Indra berprestasi. Saya kasih hadiah. Anak saya berprestasi. Biasa saja. Anak Ustaz Indra nikah, saya kasih mobil. Anak saya nikah, ente cari sendirilah duitnya. Tidak dipeduliin, padahal anak saya sendiri. Tapi anak orang lain, habis-habisan. Ini dungu apa tidak orang tua seperti ini? Dungu kan? Harusnya anaknya sendiri dulu yang diperhatikan, betul kan? Oh anak Ustaz, saya sekolah kan, sampai ke luar negeri. Sampai ke arah S1, S2, S3, S3, S3, pokoknya SS lah pokoknya. Anak saya enggak tamat SD. Kenapa enggak tamat SD? Orang tua saya enggak peduli sama saya Pak Ustaz, dibiarkannya saya. Berarti orang tuanya dungu. Kira-kira kalau kejadian seperti ini orang tuanya berdosa apa tidak? Dosa. Kenapa? Menelantarkan anak. Sama umat Islam seperti itu. Siarnya sendiri enggak pernah dipakai. Tapi siar orang lain, wow, khususnya tahun baru. Habis-habisan beli kembang api, habis bensin, keluar duit ratusan ribu, ngadain diskotik di rumahnya, salon beli yang gede, puter lagu hip hop, macam-macam lah. Giliran tahun baru Islam, paling beli mercon aja yang 1.000 rupiah itu. Itu pun isinya 10 butir doang, habis itu udah tidur. Sama enggak dengan kejadian yang tadi saya ceritakan? Sama. Berarti ini kata ulama, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan. Kalau bapak tak setuju ya, tak setuju sama ulama lah, jangan sama saya. Saya hanya menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua setelah pengajian pada malam hari ini semakin semangat lagi dalam mengamalkan simbol-simbol umat Islam. Di antara simbolnya, satu, saya ringkas. Hijriah. Tahun baru Hijri, Hijriah. Biasakan untuk menghafal tahun baru Hijriah. Segala sesuatu anak lahir yang ditulis pertama kali Hijriahnya dulu, baru bawahnya Masehi. Jangan Masehi tok Hijriah dibuang. Iya, di dunia dipakai buat kakak akte lahir, KTP, rapot anak, ijazah. Di akhirat nanti ditanya, kamu lahir tanggal berapa? Enggak tahu saya, diketok sama malaikat nulis. Nah, ditulis nanti. Ya. Beli tahun baru Hijriah itu beli satu. Jangan tahun baru Masehi, tahun Masehi di rumah tiga kalendernya. Tahun baru Islam satu pun enggak ada. Bahkan di tahun Masehi itu enggak, biasanya kan ada Muharram, Safar, tanggal itu kan nempel. Ini enggak ada. Beli. Lalu kedua apa? Pakaian Islam. Pakaian. Kita punya pakaian. Ini bagus-bagus ya kan? Ibu-ibu nutup auratnya, jilbab ini itu. Jangan pakaian Nasrani kita pakai. Baju tengkorak lah, sobek-sobek lah, baju kurang bahan. Saya pernah lihat itu, baju sobek-sobek, Pak. Koyak-koyak, persis kain lap dapur. Harganya lebih mahal daripada baju yang bagus. Lebih mahal. Ada merek baju You Can See dari Amerika. You kamu can bisa see melihat. You can see kamu bisa melihat ketiak bini saya. Ada itu. Sobek-sobek lah begini. Ibu-ibu juga berjilbab bagus. Ini namanya CR Islam. Tidak usah ngikutlah itu. Yang metropolitan apalah. Tidak tahu lah. Baju kurang bahan kayaknya itu. Lalu juga pendidikan-pendidikan Islam. Itu juga termasuk syiar Islam. Dan lain-lain sebagainya. وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Setiap Jumat khotibnya begini, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Tapi syiar Islam tidak pakai. Berarti belum bertakwa. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati. Kiranya sampai disinilah pertemuan singkat kita pada malam hari ini. Pas 30 menit, 37 menit malam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam momen hijrah ini. Semoga keadaan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Semoga yang rezekinya tahun kemarin sempit, tahun ini lancar semua, amin. Yang tahun kemarin sakit, tahun ini sehat semua, amin. Yang tahun kemarin banyak masalah, tahun ini makmur semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja, saya rasa nanti doa mungkin ditutup oleh sesepuh. Ya, rasanya kurang adab jika saya nutup doa. Sebelum saya akhiri, saya infokan ini kawan-kawan daripada Al-Bahja ini Al-Bahja Palembang. Saya datang ke sini hanya untuk mensupport mereka saja. Saya perwakilan Al-Bahja Pontianak. Kawan-kawan ini Al-Bahja Palembang, cabang daripada Buya Yahya. Mereka banyak sekali program. Insya Allah kita doakan yang kenceng ibu, malam-malam doakan. Karena ibu-ibu soleha itu doanya paling cepat makbul, Pak. Paling cepat makbul. Insya Allah nanti akan saya bahas keutamaan menjadi ibu-ibu. Di antaranya doa paling cepat makbul itu ibu-ibu dulu. Jadi kalau bapak ibu berdoa bareng, yang paling sampai duluan doa ibu dulu. Kita ngalah dulu, Pak. Pokoknya kita ini ngalah terus lah. Tidak pernah kita menang sama perempuan itu. Nah, doakan di antara program anak-anak ini adalah radio. Ya, adek, bentar nih, tolong dianuin dulu. Di antara program kawan-kawan ini adalah radio. Jadi insya Allah sebentar lagi akan mengudara radio dakwah Al-Bahja atau radioku di Palembang insya Allah. Mudah-mudahan cepat terrealisasikan. Ini tinggal finishingnya lagi. Sudah 70%an. Tinggal 30% lagi. 30% ini kapan? Nunggu doa bapak, doa ibu habis sholat. Ya Allah mudahkanlah urusan dakwah anak-anak Al-Bahja Palembang ya Allah. Dikabulkan semua Allah, langsung mengudara. Enak sudah pokoknya. Lalu juga kawan-kawan ini banyak sekali program nanti jangka panjang. Maka mohon doa dan dukungannya. Kawan-kawan juga bawa kan kalender kan? Ada kalender Hijriah dari Al-Bahja. Ada foto buyanya. Tadi saya katakan, oh Habib Ali promosi. Bukan promosi, bukan. Saya kepengen mengenalkan Hijriah kepada umat Islam. Gak mungkin kita kenal Hijriah kalau gak tahu tanggalnya. Tapi saya nanti keluar duit, duitnya 100% untuk agama Allah. Jadi bapak seandainya beli, semuanya lari ke agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya enggak memaksa, semuanya kembali kepada bapak ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mohon maaf apabila selama penyampaian banyak sekali kata-kata yang tidak enak didengar atau sikap saya yang kurang hormat. Tadi harusnya disampaikan oleh Ustaz, harusnya di mimbar, tapi saya lihat kabelnya enggak sampai Pak Ustaz. Jadi saya berdiri begini saja, enggak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti di waktu kita bisa bertemu lagi, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hakadza minni wa lahu minkum. Hadani Allah iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.